تقرأ أستاذ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف حفظه الله تعالى في كتابه فك الأسماء الحسنى، وقد بين الله سبحانه في القرآن الكريم الأسباب التي نال بها هؤلاء ولاية الله لهم وتوليهم إياهم بتوفيقه وتسديده وعونه وتأييده. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. الإخوة في الله رحمكم الله، kita masih dalam penjabaran tentang nama Allah Al-Waliyu dan Al-Maula, ya, yang mana kedua-duanya ini bermakna bahwa Allah dia penolong, pemelihara, ya, manusia, pencipta manusia, pengatur mereka, yang memberikan kepada mereka berbagai macam bentuk limpah nikmatnya. Dan kita telah menyebutkan bahwasanya Al-Waliyu, ya, bermakna dialah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong manusia, pemelihara, pencipta, pengatur. Adapun Al-Maula, dialah Allah tempat manusia minta perlindungan, penjagaan, pengaturan. Dan kita telah menyebutkan bahwasanya wilayatullah terbagi menjadi dua, ada wilayah ammah dan ada wilayah khasah. Adapun makna wilayah ammah adalah di mana Allah merupakan Tuhan Rabbul Alamin yang menjadi wali, pengatur, pemelihara seluruh urusan makhluknya, memberikan kepada mereka nikmat karunia-Nya. Adapun wilayah khasah adalah wilayah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman saja. Dan kita telah sebutkan, ya, konsekuensi daripada wilayatullah ini, wilayatullah al-khasah, Allah menjadi wali yang khusus bagi orang-orang beriman. Ya, bahwasanya Allah SWT berupaya untuk senantiasa, bahwasanya Allah SWT senantiasa memberikan kepada mereka taufik, ya, sentiasa menjaga iman mereka, menjaga mereka daripada kesesatan, kerugian. Dan juga bermakna Allah sentiasa mengampuni dosa-dosa mereka dan merahmati mereka. Di antaranya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, wali bagi orang-orang mukmin dengan segala macam bentuk pertolongannya. Allah akan sentiasa menolong orang-orang beriman atas hamba-hambanya. Kemudian di antara makna wilayatullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala juga kelak di hari kiamat akan menjadi wali bagi mereka. Sebagaimana di dunia Allah menjadi wali mereka, memberi mereka taufik, hidayah, inayah, maka di hari kiamat Allah juga akan senantiasa menjadi wali bagi mereka. Dan kita telah menyebutkan beberapa ayat dalam perkara tersebut. Kemudian berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah tabaraka ta'ala, Waqad bayyana Allah subhanahu fil Qur'an al-Karim al-asbab allatina labiha ha'ula wilayatallah lahum. Allah telah menjelaskan bagaimana caranya agar mereka, hamba-hamba Allah beriman ini, mendapatkan wilayatallah, mendapatkan perwalian daripada Allah, penjagaan, taufik, hidayah, inayah, bagaimana caranya? Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran Al-Karim, وَتَوَلِّهِ إِيَّاهُمْ بِالتَّوْفِيقِهِ وَتَسْدِيدِهِ وَعَوْنِهِ وَتَأْيِيدِهِ, bagaimana agar Allah senantiasa memberi mereka taufik, ya, membenarkan langkah-langkah mereka, membantu mereka, ya, menolong mereka, memperkuat mereka. Qala ta'ala, Allah berfirman, أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah mereka lah orang-orang yang tidak merasa takut akan apa yang terjadi ke depan. Walahum yahzanun, tidak pula mereka bersedih dengan apa yang mereka tinggalkan, yang telah mereka lalui. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka lah orang-orang beriman dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Wa kanu yattaqun, lahumul bushra fil hayatid dunya, bagi mereka ini, bagi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala yang sifat mereka beriman dan bertakwa, al-bushra, berita gembira, fil hayati dunia, di negeri dunia ini, wa fil akhirah, dan negeri akhirat. La tabdila li kalimatillah, dan tidak akan ada yang menggantikan kalimat Allah. Dzalika huwal fawzul azim, demikianlah keberuntungan yang agung. Fala tunalu wilayatullah illa bil imanis sadiq, tidak akanlah dapat seorang itu perwalian daripada Allah kecuali dengan iman yang jujur. Wa taqwallah, kecuali dengan taqwa. Fis sirri wal alaniyah, dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Wal ijtihad fit taqarrubi ilaihi bi faraidil Islam, dengan berupaya bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan berbagai macam ketentuan-ketentuan yang Allah wajibkan dalam Islam. Waraghaibiddin, dan apa-apa yang dianjurkan dalam agama. Intinya dalam paragraf ini Allah memberikan kepada kita jalan. Bagaimana kau mau menjadi, ya, hamba-hambaku yang mendapatkan perwalianku? Bagaimana caranya? Jawabannya ada dengan dua perkara, dengan iman dan takwa. Barang siapa yang ingin Allah jaga, pelihara, berikan baginya keamanan, keselamatan di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia mewujudkan iman dan takwa. Maka takkan mungkin Allah menjadi wali kita yang secara utuh melindungi kita, memelihara, menjaga, memberi taufik, menjauhkan daripada kesesatan, syahwat, syubhat, kecuali dengan dua hal, iman dan takwa, dan berupaya bersungguh-sungguh menjalankan konsekuensi iman dan takwa, mengerjakan berbagai macam perintah-perintah yang Allah wajibkan, ya, melaksanakan apa-apa yang Allah anjurkan. Inilah caranya agar mendapatkan wilayatullah, agar mendapatkan wilayatullah jalla wa'ala, agar kita menjadi wali Allah. Inilah dia, ya. Dan wali bisa bermakna maula. Kita ini bisa diartikan sebagai wali Allah dalam pengertian makna maula. Kita adalah makhluk yang Allah jaga, pelihara, ya, Allah bantu, maka kita disebut juga wali, ya. Maka dalam bahasa Indonesia ada wali-wali, ya, ini wali nih, wali songo, ya. Adapun makna wali dalam bahasa Indonesia, ya, adalah orang-orang dianggap memiliki kesaktian, kekeramatan, itu wali yang diagungkan, ya, dan terambil daripada bahasa Arab. Adapun wali dalam bahasa Arab bisa bermakna dia sebagai Tuhan Allah Jalla wa'ala yang memberikan kepada kita limpahan karunia-Nya, nikmat-Nya, menjaga kita daripada segala macam bentuk, ya, kemudaratan, melindungi kita daripada segala macam bentuk bencana. Itu Allah sebagai wali. Kita ini pun juga layak dikatakan waliullah. Siapa itu waliullah? Siapa itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Wali-wali Allah adalah orang-orang yang Allah jamin bagi mereka kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan diberikan kepada mereka taufik, bantuan, pertolongan. Ya. Apa sifat-sifat wali Allah? Apakah wali-wali Allah yang punya keramat? Wali Allah yang bisa terbang di udara, yang tak mempan peluru? Bukan. Wali Allah mereka yang beriman dan mereka yang bertakwa. Ya, maka setiap orang-orang mukmin itu adalah wali Allah. Sekuat apa imannya, seperti itulah wilayatullah yang Allah turunkan kepadanya. Pertolongan Allah yang diturunkan kepadanya. Naam. Rawi al-Bukhari fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah qala man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu فإذا حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتس بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأؤتينه ولئن استعاذ بي لأؤذنه yeah. Jadi alikhutufillah, saya ulangi lagi, wali itu bisa dimaksudkan dengannya Allah sebagai Tuhan yang mencipta manusia, mengaturnya, memeliharanya, ya, secara umum. Kemudian secara khusus yang memberikan kepadanya taufik untuk orang-orang beriman, hidayah, inayah. Bisa pula wali bermakna hamba yang mendapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala taufiknya, hidayahnya, bantuannya. Jadi Allah wali bagi orang-orang beriman. Dan orang-orang beriman yang bertakwa, mereka wali Allah Subhanahu wa taala. Paham antum yang saya jelaskan ini? Wali bisa disebutkan untuk Allah karena dia pemberi kehidupan, pengatur alam semesta, penjaganya. Itu wali secara umum. Dan dia memberi taufik, hidayah kepada manusia. Menyelamatkan mereka daripada kesesatan. Menjauhkan mereka daripada kemudaratan. Ini wilayah khasah. Bisa pula wali bermakna makhluk yang mendapatkan pertolongan Allah. Bantuan Allah. Taufik Allah. Ya. Paham antum? Jelas? Jadi seseorang itu akan menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, maksudnya yang berhak mendapatkan pertolongan Allah, bantuan Allah, taufik Allah, hidayah Allah Subhanahu wa taala, keamanan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Dialah orang-orang yang mengumpulkan dua hal, iman dan takwa. Paham ya? Jadi jangan punya persepsi wali Allah itu harus yang jalan di atas air, terbang di udara. Bukan hanya itu saja wali Allah. Apalagi jika dia dibantu dengan jin. Kata Imam Syafi'i, jika kulit orang terbang di udara, jalan di atas air, jangan kau katakan cepat-cepat dia wali Allah, sampai kau hadapkan amalannya dengan sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah wali yang tak punya keramat? Wali tidak harus punya keramat. Kalau kita banding-bandingkan antara Abu Bakar dan Umar, mana yang banyak punya keramat? Umar. Kita tak pernah mendengarkan Abu Bakar memiliki karamah sebagaimana Umar. Ketika kaum muslimin diserang oleh musuh, mereka tak tahu kemana berlindung, kata Umar. Umar di kota Madinah, mereka jauh. Umar sedang khutbah, kata Umar dalam bentuk seruan keras, naik, naik, naik segera ke gunung, mundur ke belakang, naik ke gunung. Dan mereka di sana mendengar suara Umar. Ini apa namanya? Karamah. Karamah Umar. Mana karamah Abu Bakar? Tak ada. Mana lebih utama? Abu Bakar. Ya. Ini yang harus kita pahami. Jadi tidak harus orang kebal senjata dianggap wali. Mungkin dia juga wali, tapi wali syaitan. Syaitan yang melindunginya. Ya dan billah. Ya, terkadang dia memuja syaitan dengan jimat dan hal tertentu, kebal senjata, tak mempan peluru sesaat. Ini wali apa? Syaitan. Dia terbang di udara, syaitan yang mengangkatnya. Adapun wali Allah SWT, ciri-cirinya beriman, bertakwa. Banyak orang sufi itu menganggap wali itu macam-macam. Orang gila dianggap wali. Ya, yang tak genah-genah, rambut urak-urakan, tak pakai baju, karena kakeknya adalah kiai, maka dia dianggap wali. Gus Fulan. Tak pakai baju, merokok. Ya, bagaikan orang gila tapi dianggap wali. Itu dalam keyakinan kaum sufi. Ya. Kalau sudah gila, sempurnalah kewaliannya. Itulah wali sejati. Kalau masih setengah gila, belum wali kali dia. Adapun orang-orang Ahlussunnah Jamaah mengatakan wali itu setiap orang beriman, bertakwa. Dia wali Allah Subhanahu wa taala, dia juga wali menjadi orang-orang beriman lainnya. Makna wali bagi orang beriman lainnya, dia menjaga orang-orang beriman lainnya, memelihara mereka, membantu mereka, ya, membela mereka. Inilah makna wali. Jadi wali bisa bermakna Allah, bisa bermakna hamba. Ya, Allah wali bagi orang-orang beriman. Orang-orang beriman wali Allah. Ya, orang-orang kafir wali syaitan. Syaitan menjadi wali mereka. Mereka menjadi wali bagi syaitan. Setelah Syekh Muhammad Syekh Abdul Razak hafizahullah menyebutkan tentang jalan mendapatkan perwalian daripada Allah dengan iman dan taqwa dalam ayat, maka beliau sebutkan berikutnya hadis Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW, Allah berfirman, adalah hadis ilahi qudsi, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harbi, aku telah permaklumkan perang dengannya. Ini ancaman bagi orang-orang yang memusuhi wali Allah di bumi ini. Allah akan memeranginya. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang beriman. Kafallahu al-mu'minina al-qital. Cukuplah Allah yang memerangi musuh-musuh orang beriman. Pada peristiwa perang Ahzab, siapa yang membuat kaum kafirin Quraisy dan sekutunya tunggang langgang lari pulang ke rumah mereka masing-masing? Allah. Allah kirimkan angin yang begitu kencangnya sehingga tak mampu berdiri tenda, telangkup segala macam periuk, kuali, baskom, dingin bersangatan, akhirnya mereka pulang. Tak mereka mampu menguasai kaum muslimin. Allah sebutkan hal ini dalam kitabnya, kata Allah, wa kafallahul mu'minina al-qital, cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang memerangi musuh orang-orang beriman. Ini menunjukkan para sahabat adalah wali-wali Allah. Allah melindungi mereka daripada makar musuh-musuh mereka. Bantahan kepada kaum Rafidhah yang mengkafirkan sahabat-sahabat Rasulullah. Ya. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sungguhnya Allah yang membela orang-orang beriman. Dalam Al-Qur'an. Dalam hadis, barang siapa yang memerangi waliku, maka aku telah permaklumkan perang dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alaihi. Kemudian dijabarkan oleh Allah bagaimana cara agar menjadi walinya. Menjadi wali Allah tak harus bersuluk, bertarikat, ya, berzikir berpuluh ribu, akhirnya menjadi gila. Sebagian orang demikian, ya, gila mencari karamat, akhirnya gila beneran. Sebagian orang beribadah cari karamat, maka inilah jalannya untuk mendapatkan perwalian Allah. Kata Rasulullah, Allah berfirman, tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu perkara yang lebih aku cintai daripada perkara-perkara kewajiban yang aku wajibkan atasnya. Kalau kau mau jadi wali Allah, yang paling dicintai Allah daripadamu adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban. Itu syarat pertama mutlak untuk menjadi wali Allah. enak menjadi wali Allah ini, Allah mudahkan. Andai kata dibanyakkan syarat-syaratnya, menjadi wali Allah harus lebih dahulu menjadi orang kaya, binasalah orang-orang miskin. Menjadi wali Allah harus penguasa, binasalah orang-orang yang tak berkuasa. Semua bisa menjadi wali Allah dengan segala macam bentuk lapisan, tingkatan, ekonomi. Mereka bisa menjadi wali Allah. Jalan pertama adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban. Dan inilah yang paling dicintai Allah dari segala sesuatu yang kita lakukan. Jalan pertama, kata Rasulullah, berkata Allah, wama yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Sesungguhnya hamba-hambaku terus-menerus berupaya semakin mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah yang aku sunnahkan. Hatta uhibbah, hingga akhirnya aku pun mencintainya. Syarat mendapatkan wali, pertama mengerjakan kewajiban. Syarat mendapatkan wali yang dicintai Allah, mengerjakan amalan-amalan sunnah. Fa'idha ahbabtuhu, inilah konsekuensi perwalian Allah. Jika Allah mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku menjadi pendengaran yang dia mendengarkan denganku. Terkontrolnya semua anggota tubuh dengan taufik Allah, sehingga telinganya hanya mendengar apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku menjadi penglihatan yang dia denganku melihat. Pandangan matanya pun terjaga dengan taufik Allah. Wa yadahu allati yabtishu biha, jadilah aku tangannya yang dia denganku menyentuh, memegang, beraktivitas. Tangannya terjaga daripada yang haram. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku menjadi kaki yang dengannya dia berjalan. Kakinya terjaga hanya dengan taufik Allah, tak melangkah kecuali kepada apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi wali yang telah mendapatkan apa tadi? Cintaan Allah Subhanahu wa taala. Terjaga seluruh anggota tubuhnya. Ustaz, kadang-kadang tergelincir kami dalam perbuatan maksiat. Mata ini mandang haram, telinga mendengar yang haram. Jawabannya, ketika itu berkurang wilayatullah atasmu karena kemaksiatanmu. Ya, andai kata kuat keperwalian Allah kepadamu, Allah akan jaga telingamu, jaga matamu. Dan akan menjadi kuat perwaliannya kepadamu ketika engkau kuat berupaya untuk mencari keridhaannya dengan mengerjakan kewajiban, dan yang mengerjakan dengan mengerjakan apa-apa yang dia cintai daripada perkara-perkara sunnah. Semakin tinggi tingkat ya pengamalan seseorang terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi juga tingkat perwalian Allah kepadanya. Konsekuensi berikutnya, wa in sa'alani la'utiyanna, kalau dia telah menjadi wali Allah yang dicintai Allah, dipelihara semua anggota tubuhnya daripada maksiat, Allah berjanji akan memberikan apa yang dia minta. Wala in ista'adzani, apabila dia meminta segala macam bentuk kebaikan, Allah berikan. Wala in ista'adza bi la'udzanna, apabila dia berlindung kepada Allah daripada segala macam keburukan, Allah akan lindungi dia. Hidup ini hanyalah mencari dua hal. Pertama, ya, mendatangkan segala macam bentuk kebaikan. Kedua, menjauhi segala macam bentuk kejelekan. Maka inilah hakikat wali dalam Islam. Ya. Jadi Ustaz, berarti bukan hanya wali songo. Ha, bukan hanya wali songo. Semua orang-orang beriman, bertakwa, dia wali Allah SWT. Semakin banyak perbuatan-perbuatan sunnahnya, semakin tinggi perwalian Allah kepadanya. Sehingga Allah menjaga semua anggota tubuhnya dari segala macam bentuk maksiat. sehingga Allah kabulkan keinginan-keinginannya, jauhkan daripada segala keburukan-keburukan yang dia ya berlindung daripadanya. Naam. Wa afdalu awliya'illahi hum anbiya'uhu wa afdalul anbiya'ihi humul mursalun wa afdalul mursalina hum ulul azmi wa afdalu ulil azmi nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa imamul mursalin wa sayyidu waladi adam ajma'in wa qad ja'ana Allahul fariq baina awliya'ihi wa baina a'da'ihi fala yakun waliyan lillahi illa man amana bihi wa bima ja'a bihi wattaba'ahu zahiran wa batinan wa man idda'a mahabbatallahi wa wilayatahu wa huwa lam yattabi'hu falaysa min awliya'illah bal min khalifihi man khalafahu kana min a'da'illahi wa awliya'i syaitan. Qala ta'ala Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah fabayyana fiha anna man ittaba ar-rasula fa inna Allah yuhibbuhu wa man idda'a mahabbata Allah wa lam yattabi' ar-rasula falaysa min awliya'illah. Ya, syarat berikutnya untuk mendapatkan jalan menjadi wali Allah mengikuti jejak rasulnya. Yang menyelisih rasul itu bukan wali Allah, itu wali siapa? Syaitan. Ngakunya wali Allah, bisa terbang, keris dia buat terbang-terbang, tak mempan dibacok, tapi tak salat. Ya, Jumat dia hilang. Kemana dia? Ke Mekah salatnya, padahal dikurungnya di kamar dirinya. Ini bukan wali Allah, ini wali syaitan. Dan wali ini bertingkat-tingkat. Wa afdalu awliya'illahi hum anbiya'uh. Wali yang paling utama dari seluruh makhluk adalah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalu anbiya'ihimul mursalun, dan di antara para nabi-nabi tersebut yang paling utama menjadi wali Allah adalah para rasul-rasulnya. Karena tak sama nabi dengan rasul. Setiap rasul pasti dia nabi, tapi tak semua nabi dia rasul. Khidir itu nabi menurut pendapat yang paling sahih, tapi dia bukan rasul. Yusha bin Nun juga seorang nabi, tapi dia bukan rasul. Wa afdhalul mursalin, dan di antara rasul itu yang paling utama menjadi wali Allah, hum ulul azmi. Mereka lah yang disebut dengan ulul azmi. Ya, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afdhalul azmi nabiyyuna Muhammadin khatamun nabiyyin. Sebaik-baik ul azmi itu adalah nabi kita, Nabi Muhammad penutup para nabi. Dialah pemimpin seluruh rasul. Wa sayyidu waladi adama ajma'in, pemimpin untuk semua anak Adam. Wa qad ja'alahu Allahul fariqa baina awliya'ihi wa baina a'da'ih. Maka dengan nabi inilah kita bisa membedakan. Dengan perantara nabi kita bisa membedakan mana wali-wali Allah, mana wali-wali musuh-musuh Allah. Fala yakunu waliyan illa man amana bih wa bima ja'a bih Tak akan pernah ada seorang menjadi wali kecuali jika dia beriman dengan Rasulullah. Mengimani apa yang dia bawa. Wattaba'ahu zahiran batinan, mengikuti nabi zahir dan batin. Dalam segala hal, bukan hanya gerak-geriknya saja, tapi segala sesuatu yang sifatnya amal-amal hati yang Rasulullah SAW contohkan, dia ikuti. Zahiran wa batinan, akidahnya akidah nabi, ya, ibadahnya ibadah nabi, muamalahnya muamalah nabi, akhlaknya akhlak nabi, maka dia mengikuti nabi zahir dan batin. Wa man idda'a mahabbatallahi wa wilayatahu, barang siapa yang mengklaim dia wali Allah, dicintai Allah, wa lam yattabi'hu tapi tidak mengikuti nabi, falaysa min awliya'illah, maka dia bukan wali Allah. Bal man khalafahu kana min a'da'illah, siapapun yang menyelisih nabi dia adalah merupakan musuh Allah, wa awliya'i syaitan, dan dialah wali-wali syaitan. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan, sekiranya kalian mengaku cinta Allah, ikuti aku, Allah akan mencintai kalian. Fabayyana fiha, maka Nabi menjelaskan dalam ayat ini, "Anna man ittaba'a ar-rasula fa innallaha yuhibbuh." Yang mengikuti Rasul, maka Allah akan mencintainya. "Man idda'a mahabbatallah wa lam yattabi'ir rasula," yang mengklaim cinta kepada Allah tapi tak mengikuti Rasul, "falaysa min awliya'illah," dia bukan wali Allah, tapi dia adalah wali syaitan, wali hawa nafsunya. Naam. Wa katsirun fin nasi man yadunnu fi nafsihi aw fi ghairihi annahu min awliya'illahi wa huwa fi haqiqatil amri laysa min awliya'ihi. Fal yahudu wan nasara yad'una annahum awliya'ullahi wa ahibba'uhu wa annahu lan yadkhulal jannata illa man kana minhum wa musyrikul arabi yad'una annahum ahlullahi lisuknahum makkata wa mujawiratuhum albayta wa hum yasudduna 'anil masjidil harami wa ma kanu awliya'a in awliya'uhu illal muttaqun. Kathirun minan nas, banyak orang-orang, yadhunnu man yadhunnu fi nafsihi an aw fi ghairi annahu min awliya'illah, banyak orang-orang mengklaim dirinya wali atau mengklaim orang lain, si fulan alan itu wali. Abdul Qadir Jilani waliullah, si fulan waliullah, si fulan waliullah, aku ini wali Allah. Kenapa? Karena aku tak mempan senjata tajam. Karena aku bisa makan kaca. Wali Allah mana makan kaca? Wali Allah makan kacang. Mentang-mentang bisa makan kacang, dibilangnya dia wali Allah. Wali Allah tak ada yang aneh-aneh makan kacang, makan kaca. Ini wali syaitan. Syaikh Ibrahim bisa makan kaca. Kacang enggak bisa. Kacang bisa ya. Subhanallah. Ada makan silet ya. Allahu Akbar. Silet dimakannya. Ini wali syaitan. Orang beriman makan yang baik-baik. Makan apel, makan anggur, bukan makan silet, makan kaca. Subhanallah. Ya, orang beriman tak mau menyakiti diri. Bacok-bacok itu bukan ciri-ciri orang beriman tuh. Itu wali syaitan. Ya. Jelas-jelas Nabi itu sayyidul awliya, pemimpin para wali. Terluka pada perang Uhud, berdarah. Ada pula kawan bilang dia wali karena dia tak mempan senjata tajam. Wali syaitan. Wa huwa fi haqiqatil amri laysa min awliya'ih. Jika dilihat ditilik, dia bukan wali Allah, hanya klaiman dirinya atau dikira orang dia wali. Ya. Bahkan kuburan-kuburan dianggap wali yang terkubur dalamnya, padahal dalamnya kucing. Berebut di Yaman sana satu, yakni dua suku besar, karena adanya di sana makam yang dikeramatkan, menjadi situs datangnya orang-orang berbondong-bondong berebut, hampir berperang. Akhirnya mereka damai, udahlah kita pindahkan di tengah-tengah supaya sama-sama kita dapat berkah wali Allah ini. Dibongkarlah makam, dalamnya tak ada apapun juga, wali Allahnya hilang. Ini agama sufi nih. Ahlu sunnah tak seperti ini cara beragamanya. Allahu Akbar. Agama mereka lekat dengan kuburan. Ya. Maka banyak yang mengklaim dia wali Allah. Atau murid-muridnya mengklaim itu guru kami wali Allah itu. Ya. Kenapa ketika hujan tak basah dia? Karena pakai payung. Fal yahudu wan nasara, kaum yahudi kaum nasara, yad'una annahum awliya'ullah wa ahibba'u. Mereka mengklaim mereka wali-wali Allah, mereka mengklaim kekasih-kekasih Allah. Wa annahu lan yadkhul jannata illa man kana minhum, orang yahudi dan nasara mengklaim hanya mereka yang masuk surga. Wa musyrikul arab, orang-orang musyrik Arab, yad'una annahum ahlullah, mereka mengklaim juga mereka lah wali-wali Allah. Lesuknahum makata, karena mereka tinggal di kota Makkah, rumah Allah. Kamilah wali Allah karena kami tinggal di sekitaran rumah Allah. Lesuknahum makata wa mujawaratahum albayt, karena mereka merasa bertetangga dengan Ka'bah. Padahal wahum yasudduna 'anil Masjidil Haram, mereka yang menghalangi orang datang ke Masjidil Haram. Pada peristiwa ya Sulh Hudaybiyah, mereka halangi kaum muslimin datang ke Masjidil Haram. Padahal sepanjang zaman tak boleh dihalangi orang mau ke Mekah datang. Wa ma kanu awliya'ahu, padahal mereka bukanlah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, bukan pula wali-wali bagi rumah Allah. In awliya'uhu illal muttaqun, wali-wali yang berhak menjaga rumah Allah adalah orang yang bertakwa, bukan seperti mereka. Naam. Wa kadzalikal mulahada al-malahidatu, wa kadzalikal malahidatu min al-qa'ilina bi wahdatil wujud aw anna Allah halun fi khalqihi aw muttahidun bihim wa annahu la farqa bainar rabbi wal abdi wa indahum anna hadha ghayatut tahqiq wal wilayatu lillah wa huwa fil haqiqati ghayatul ilhadi wat ta'dili wal adawati lillah. Hasbuka. Wa kadzalika al malahidatu min al qa'ilina bi wahdatil wujud, demikian juga mengklaim sebagai wali al malahidah, orang-orang yang mulhid, yang menyimpang jauh, yang mereka mengakui bi wahdatil wujud, seluruh wujudnya adalah hakikatnya Tuhan. Aw inna Allah halun fi khalqi, yang mengklaim Allah itu bisa menyatu dengan makhluknya. Aw muttahidun bihim, ya, merasuki makhluknya atau menyatu dengan makhluknya. Kata mereka, kami ini wali Allah, kenapa sudah menyatu dengan Allah? Sebagaimana Al-Hallaj berkata, Hallaj, ma fil jubbati illallah, dalam baju ini tak ada kecuali Allah. Itu Hallaj itu yang memiliki pemahaman al-hulul, Allah menyatu dengan dirinya. Ini pemahaman Hallaj. Lebih ekstrim lagi pemahaman Ibnu Arabi, Ibnu Farud, yang mengatakan semua yang ada di jagat raya ini dialah Allah. Subhanallah. Dialah zat yang hakiki, seluruhnya bukanlah ya apapun juga kecuali dialah Allah. Ini paham idatul wujud. Mereka mengklaim Ibnu Arabi itulah wali Allah. Mereka mengklaim ya Al-Hallaj itulah wali Allah. Karena telah menyatu, telah mampu menyatu dengan Tuhan. Emangnya Tuhan apa bagi mereka? Subhanallah. Wa innahum anna hadha ghayatut tahqiq wal wilayah lillah. Kata mereka, inilah dia inti daripada wali Allah. Derajat tertinggi daripada wali Allah adalah menyatu dengan Allah. Jadilah dia dengan Allah, tak lagi bisa dibeda-bedakan. Ini akidah kaum Nasara, yang mengatakan Isa menitis padanya apa? Allah. Hakikat sufi itu adalah gabungan dari berbagai macam agama. Karena mereka Isa ini zatnya Isa, tapi hakikatnya Allah. Orang sufi mengatakan Muhammad itu zatnya Muhammad, hakikatnya Allah. Bagaimana pemahaman Al-Jili, teori Al-Insanul Kamil, seorang sufi katanya manusia sempurna itu Muhammad. Zahirnya Muhammad, hakikatnya Allah. Ngeri kali ya. Bahaya. Untunglah antum tak tersesat, alhamdulillah. Kajian antum ini lurus-lurus saja. Tak ada di sini keluar jadi Tuhan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa huwa fil haqiqati ghayatul ilhad wa ta'til wal adawilillah. Hakikatnya inilah sebenarnya. Ya. Kezaliman ilhad yang tertinggi, menafikan Allah Subhanahu wa taala, memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Falaysa kullu man idda'al wilayata wa tadahara biha ya'uddu waliyan lillah. Yu'addu waliyan lillah. Fa awliya'uhu humul mu'minuna al-muttaquna al-muhafiduna 'ala al-fara'id wal wajibat wal mujanibuna lil kaba'ir wal muharramat. ومن تدهر بالولاية وادعاها وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم بل قد يأتي بما يناكد ذلك أو يزعم سكوت التكاليف أنها أو نحو ذلك من مسالك أهل الانخلال وترائك أهل الزيغ والضلال فهو في الحقيقة ولي للشيطان وليس من أهل ولاية الله في شيء fa ahlu wilayatillahi hum man saluhat a'maluhum bi ta'atihi wazdanat awqatuhum bi ibadatihi inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawallas salihin. Ya, kata beliau, falaysa kullu man idda'a alwilayata, bukan setiap orang yang mengklaim wali wa tadhahara biha, menampakkan dirinya seolah-olah wali, yu'ad waliyan, sah dianggap sebagai wali. Bukan semua yang mengaku dikatakan dia wali. Fa'uliya'uhu humul mu'minun. Hakikat wali Allah adalah setiap orang-orang mukmin, al-muttaqun, yang bertakwa, al-muhafidhuna al-fara'idi wal-wajibat, yang menjaga semua perkara-perkara yang Allah wajibkan, yang Allah fardukan, wal-mujanibuna lil-kabair, yang menjauhi dosa-dosa besar, wal-muharramat, apa-apa yang Allah haramkan. Sebagian wali-wali yang dianggap wali bagi sufi itu, ada yang homo'nya dan billah. Subhanallah, nampaknya anak-anak yang ganteng-ganteng, dia cium bibirnya. Dia katakan, ya ma khal subhanaka ma khalaqta hadha batila. Diciuminya anak-anak orang cantik-cantik itu, dia katakan, subhanaka ma suci engkau Tuhan, ma khalaqta hadha batila, engkau ciptakan sia-sia. Ya, dan ini wali bagi mereka. Adapun wali Allah, mereka menjauhi dosa-dosa besar. Subhanallah. Menjauhi hal-hal yang Allah haramkan. Mana ada wali Allah merokok itu, tak ada ceritanya wali Allah. Bahayalah untuk merokok ini, cepat-cepat tinggalkan kalau menjadi wali Allah. Saya berhenti merokok, alhamdulillah enggak. Ya. Walajitani bil maha wa man tadhahara bil wilayah wa da'aha wa la yu'addil faraid, barang siapa yang mengklaim sebagai wali tapi tak mengerjakan apa yang Allah wajibkan, walajitani bil maharim, tak menjauhi apa yang Allah haramkan, bal qad ya'ti bima yunaqidu dhalika, bahkan terkadang dia melakukan hal-hal yang membatalkan ya perwaliannya, au yaz'umu suqutat takalib, bahkan terkadang sebagian mereka menganggap telah gugur bagi mereka semua kewajiban, tak wajib lagi salat karena sudah sampai ma'rifat anhu au nahwu dhalik, dan yang lain-lainnya min masaliki ahli al-inhilal, ini adalah jalan orang-orang yang menyimpang, wa taraiqi ahli zaygi wa dhalal, jalan orang-orang yang tersesat. Bahwa fil haqiqati waliyun, memang benar dia adalah seorang wali, tapi lisyaitan, walinya syaitan. Walaysa min ahli wilayatillahi fi syai, bukan wali Allah sedikit jua pun. Fa ahlu wilayatillahum man saluhat a'maluhum, maka wali-wali Allah itu mereka lah yang amalannya baik, bi ta'atihi, senantiasa taat kepada Allah, ya, wazdanat awqatuhum biibadatih, yang memenuhi waktu-waktu mereka dengan beribadah kepada Allah. Inna, Allah berfirman, inna waliyallah, sungguhnya waliku itu bagi orang-orang beriman Allah. Alladzi nazal kitab, dialah Allah waliku yang telah menurunkan Alkitab. Wa huwa yatawalla salihin, dan dia pula akan menjadi wali penolong bagi hamba-hambanya yang saleh. Nikmat punya Tuhan sebagai wali kita. Subhanallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikianlah kajian kita ikhwati fillah rahimakumullah. InsyaAllah berikutnya kita akan pindah kepada nama Allah Al-Awwal wal-Akhiru wal-Zahir wal-Batin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.